فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab At-Tauhid. Masih dalam bab Majaa fil Istisqa bil Anwa, menyandarkan turunnya hujan dengan munculnya bintang-bintang. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa an Abi Malik Al-Asy'ari radiyallahu anhu, dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari Al-Haris Ibn Al-Haris Al-Syami, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada empat perkara pada umatku yang merupakan perkara-perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Al-fakhru bil ahsan. Yang pertama, berbangga-bangga dengan nenek moyang, keturunan. Wa ta'nu bil ansab. Yang kedua, mencela nasab. Wal istisqa bin nujum. Yang ketiga, menyandarkan atau menisbahkan turunnya hujan dengan bintang-bintang. Wan niyahatu alal mayyit. Yang keempat, niyahah, meratapi mayit. Waqala, dan Nabi mengatakan, an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamah wa 'alayha sirbalun min qasiran. Perempuan yang meratapi mayit apabila belum bertobat sebelum meninggalnya akan diberdirikan di hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dalam keadaan dia memakai pakaian dari tembaga yang meleleh, wa dir'un min jarab, dan memakai pakaian pelapis dari kudis. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Tarjamatu Abi Malik. Biografi Abu Malik. Ismuhu Al-Harisu Ibn Al-Harisi Asy-Syami, Sahabiyun. Namanya Haris Ibn Al-Haris Asy-Syami. Beliau adalah seorang sahabat. Min Amr Al-Jahiliyah. Makna Min Amr Al-Jahiliyah, dari perkara jahiliyah. Al-muradu bil-jahiliyati huna ma qabla al-bi'sah. Yang dimaksud dengan jahiliyah di sini adalah sebelum diutusnya Nabi SAW. Disebut dengan zaman jahiliyah. Summu bidalika li-farti jahlihim. Dinamakan dengan hal itu, dengan jahiliyah, dikarenakan kebodohan yang berlebih-lebihan yang ada pada mereka. Nah, jadi kalau dimutlakkan disebut zaman jahiliyah adalah zaman sebelum diutusnya Nabi SAW. Nah, adapun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menyebutkan dengan lafaz yang mutlak, ya, zaman jahiliyah misalkan abad ke-20 atau zaman jahiliyah abad ke-21. Tidak boleh. Kenapa? Dikatakan setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah, bukan zaman jahiliyah lagi. Walaupun sifat-sifat jahiliyah masih ada pada sebagian orang, atau sifat-sifat jahiliyah masih ada pada sebagian tempat, ya, tapi tidak boleh dimutlakan penyebutan zaman jahiliyah abad sekian dan abad sekian. Nah, ini sifat berlebihan, ya, mensifati zaman sekarang dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah abad ke-20, nah, atau sebelik, atau yang lainnya. Ini ungkapan yang salah, bahkan ucapan yang batil. Ya, diingatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Iqtida As-Siratil Mustaqim. Nah, sekali lagi, setelah diutusnya Nabi SAW, maka selesailah zaman jahiliyah yang sifatnya menyuruh, yang sifatnya umum. Ya. Adapun sebagian tempat, nah, masih tersifati dengan jahiliyah, atau sebagian orang masih memiliki sifat-sifat jahiliyah. Nah, ini kadang-kadang masih ada pada sebagian orang. Sifat-sifat tersebut masih ada. Sifat-sifat jahiliyah dari kalangan kaum muslimin. Bagian orang memutlakannya. Nah, jahiliyah abad ke-20, maka ini batil ucapan ini. Nah, ungkapan semacam ini batil. Kenapa? Alasannya zaman jahiliyah itu telah selesai dengan diutusnya Nabi SAW. Nah, ada pun sekarang, ya, ada sifat-sifat jahiliyah, tapi hanya sebagian saja. Ya, pada sebagian tempat atau pada sebagian orang. Tidak bisa dimutlakan kepada zaman semuanya. Zaman jahiliyah abad sekarang ini. Nah, saya lagi diingatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jahiliyah sifatnya umum sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut jahiliyah dikarenakan, ya, berlebihan dalam kebodohan yang ada pada mereka. Nah, wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Ya. Ketika Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat, mensucikan mereka, mengajarkan mereka Al-Kitab dan As-Sunnah, Allah katakan wa in kanu min qabl, walaupun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Wa kullu ma yukhalifu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa jahiliyah. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan setiap perkara yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah jahiliyah. Ya. Sekali lagi, setiap perkara yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah jahiliyah, kebodohan. Nah, la yatrukunahunna. Rasul mengatakan, ya, umatku ini tidak akan meninggalkan perkara tersebut. Aisa taf'aluha hadhil ummah. Umat ini akan melakukannya. Dan yang dimaksud dengan umat di sini adalah umatul ijabah. Ya, umat yang menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan umat ada umat al-ijabah, ada juga al-ummah ad-da'wah. Ya. Kalau ummah ad-da'wah, ini mencakup seluruh manusia dan wajib. Ya. Mereka umat yang berhak mendapatkan dakwah. Nah, saya sebut dengan umat ad-da'wah. Akan tetapi, di antara umat, ya, yang disampaikan dakwah kepada mereka, nah, ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Yang menerima disebut dengan apa? Ummatul al-ijabah. Ya. Umat al-ijabah, yang menyambut, menerima nah dakwah Islam. Dikarenakan ya, umat ad-da'wah ini secara maknanya umum ya, yang kafir, yang muslim, ini umat dakwah. Nah, manusia, jin, umat dakwah. Adapun umat al-ijabah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW, membenarkan Nabi SAW, dan mengikuti Nabi SAW. Dan ternyata pada umat yang menerima dakwah Nabi SAW ini, umat Islam, ya, ada di antara mereka yang masih memiliki sifat-sifat jahiliyah. Nah, ya, disebut jahiliyah sekali lagi dikarenakan adamul ilmi, tidak memiliki ilmu. Ya, dikarenakan ketika itu jauh daripada ilmu, sampai disebut dengan fatratul wahyu, ya, masa-masa wahyu tidak turun. Nah, jarak antara ya, diutusnya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa AS jauh sekali. Ya. Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, siapa? Nabi Isa AS. Nah, jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW kurang lebih berapa tahun? 400 tahun atau lebih. Ya. Jauh sekali. Nah. Dan selama itu, Allah tidak menurunkan wahyu. Sebut dengan masa fatratul wahyu. Nah. Sehingga, disebutkan dalam satu hadis, Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada penduduk bumi. Nah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya, berikan hukuman kepada mereka. Dari kalangan Arabnya, dari kalangan asingnya, kecuali sebagian di antara ahlul kitab. Ya. Dan kebanyakan mereka, nah, yang benar-benar istiqomah, ya, memegang Alkitab, nah, yang qaradu qabla al-bi'sah, selesai sebelum diutusnya Nabi SAW. Sehingga waktu sebelum Islam ini disebut dengan jahiliyah. Kenapa? Dikarenakan tadi tidak adanya ilmu, nah, baik bangsa Arab atau bangsa asingnya, kecuali sedikit sekali dari kalangan ahlul kitab, ya, yang mereka memahami ilmu. Nah, adapun setelah diutusnya Nabi SAW, ya, setelah Islam ini, tidak sebutkan lagi jahiliyah. Sekali lagi, jahiliyah telah selesai. Nah, sekarang alhamdulillah ilmu ada. Nah, dan juga Rasulullah SAW mewariskan ilmu. Ya, para ulama mereka pewaris kepada Nabi SAW. Sehingga setelah diutusnya Nabi SAW, maka hilanglah zaman jahiliyah secara umum. Ya. Adapun ya, jahiliyah pada sebagian tempat atau sebagian sifat-sifat baik perorangan atau suatu kelompok di antara kaum muslimin ini masih ada. Tapi sekali lagi tidak boleh memutlakan zaman sekarang zaman jahiliyah. Nah, makna mereka umatku ini tidak akan meninggalkan perkara-perkara jahiliyah tadi. Satab aluha hadil ummah, umat ini akan melakukannya. Imma ma'ala ilmi, apakah dalam keadaan mengetahui bitahrimiha dengan keharamnya, aw ma'al jahli bidalika, atau dikarenakan tidak tahu tentang keharamannya. Ya. Ada yang melakukan dalam keadaan tahu ini haram, tapi hawa nafsu yang diikutinya. Ada juga sebagian di antara kaum muslimin yang melakukan perkara-perkara jahiliyah tadi dikarenakan tidak mengetahui bahwasanya itu perkara jahiliyah. Ya, masih mending keadaannya daripada orang yang sudah mengetahui kemudian dia tetap juga melakukan perkara-perkara jahiliyah. Nah, di antaranya al-fakhru bil ahsab, ya, berbangga-bangga dengan nasab. Maknanya at-ta'adumu 'alan nas bil aba wa ma salihim. Berbangga-bangga, ya, di hadapan manusia dengan nenek moyangnya dan sejarah yang ada pada mereka. Ini al-fakhru bil ahsab. Berbangga-bangga dengan garis keturunannya, dengan nenek moyangnya. Ya, nenek moyang saya seperti ini, seperti itu, dan yang lainnya. Ya, ini makna al-fakhru bil ahsab. Nah, padahal hal ini perkara yang dilarang, dikarenakan kemuliaan seorang istri Allah Subhanahu wa taala dilihat ya apa? Ketakwaannya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sehingga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan, bukan dikarenakan nasab. Ya, sehingga tidak boleh kita berbangga-bangga dengan nasab, ya, dengan nenek moyang. Nah, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala mengatakan, "Idza kana la yajuju lil insan annahu yabkharu bi 'amalihi huwa, fa kaifa yabkharu bi 'amali abihi wa jaddihi?" Ya. Apabila seseorang tidak boleh dia berbangga-bangga dengan amalannya sendiri, maka bagaimana mungkin, ya, dia berbangga-bangga dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya dan nenek moyangnya. Nah, berbangga dengan amalan yang dilakukan oleh sendiri saja tidak boleh. Ya. Maka termasuk di antara, nah, perkara yang membinasakan, ijabul mar'i binafsih. Seseorang bangga terhadap dirinya. Ya. Bangga terhadap amalannya sendiri saja tidak boleh. Ya. Saya ini, saya itu, ya, saya orang rajin puasa, saya orang rajin qiyamul lail, rajin qiraatul Quran dan sebagainya. Membanggakan amalan-amalan yang dilakukannya oleh sendiri-sendiri tidak boleh. Apalagi dia berbangga-bangga dengan amalan yang dilakukan oleh bapaknya, kakeknya, nenek moyangnya. Nah, lebih-lebih lagi. Barakallahu fiikum. Yang kedua, wa ta'nu bil ansab. Mencela nasab. Ya. Ay al-wuqu' fiha bil aibi wa tanakkus. Ya. Menikam, nah, nasab orang lain dengan celaan dan merendahkan. Di sisi lain dia bangga dengan nasabnya, di sisi lain dia mencela nasab orang lain. Ya. Dua perkara ini, perkara yang tercela, bangga diri dengan nasabnya, kemudian mencela nasab orang lain. Ya, merasa dirinya berdarah apa? Darah biru. Ya, yang lain darah merah. Darah hitam mungkin. Nah, ini termasuk perkara yang tercela. Nah, al-fakhru bil ahsab wa ta'nu bil ansab. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum. Wal-istisqa bin nujum ay nisbatu suqya wa maji'ul matar ila nujum wal anwa. Menyandarkan turunnya hujan, datangnya hujan, ya, kepada bintang-bintang dan garis orbit bulan-bulan. Nah, kalau kita lihat secara bahasa, istisqa, ya, wajan istaf'ala, yang artinya meminta. Nah, meminta hujan dengan bintang. Tapi, makna sebenarnya, bukan meminta hujan, akan tapi menyandarkan. Ya. Menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang atau garis orbit bulan-bulan. Tapi jelaskan hukumnya. Ya. Kalau dia meyakini bintang tersebut yang menurunkan hujan, maka jatuh kepada syirik yang besar. Tapi kalau dia meyakini bintang tersebut hanya sebagai sebab saja. Adapun yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh kepada syirik yang kecil. Nah, yang keempat, niyahah alal mayit, meratapi mayit. Ayrafu as-saut wan nadab al mayit. Niyahah mengangkat suara ya, terhadap mayit. Ya, bisa menjerit. Nah, atau mengucapkan ucapan-ucapan yang lain. Ya. Di antara niyahah kata Nabi SAW, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukanlah bagian daripada kami. Nah, barang siapa ya memukul-mukul wajahnya ketika mendapatkan musibah. Ya. Ada yang meninggal, keluarganya, ayahnya, ibunya, wah dia memukul wajah. Kasnallah dan sebagainya. Nah, tahu bukan wajahnya saya, wajah orang lain, dada orang lain. Dan mereka berkabung. Nah, seperti orang Syiah, ya. Kalau mereka memperingati hari Karbala, dan mereka berkabung, mukul-mukul dadanya. Ya, ini masih mending. Sebagian mereka ada yang melukai badannya. Ya, sampai berdarah. Dan mereka berkabung atas terbunuhnya Husain. Ini dia. Ya. Nah, atau merobek-robek bajunya. Ya, enggak terima, dirobek-robek bajunya. Ya, sebagian orang mengguduli rambutnya, mencakar-cakar rambutnya. Nah, wada'a bidakwal jahiliyah. Dan memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Ya. Papa, ibu, kenapa? Lain sebagainya. Nah. Ucapan-ucapan jahiliyah. Yang intinya, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak riba terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna tuqamu yawmal qiyamah. Orang yang niyahah, ya, meratapi mayit, dan sebelum meninggalnya tidak bertobat, maka akan diberdirikan di hari kiamat. Tuba'atu min qabriha wa tuqafu yawmal hisab wal jaza. Dibangkitkan dari kuburannya dan diberdirikan di hari hisab. Perhitungan amal dan pembalasan amal. Dalam keadaan memakai pakaian dari tembaga yang meleleh. Sirbalun min qatiran. Makna sirbal min qatiran. Ay, saubun min nuhasin mudhabin. Talattahu bihi payasirukas saub. Nah, yang dimaksud adalah pakaian dari tembaga yang meleleh. Yang melumuri, nah, badannya sehingga ya, seakan-akan seperti pakaian. Nah, dilumuri badannya itu dengan timah yang dengan tembaga yang mendidih. Nah, seakan-akan pakaian, dikarenakan banyaknya tembaga yang mendidih yang dilumuri pada badannya. Seakan-akan pakaian. Nah, dir'un, ad-dir'u saubun yunsaju min hadid. Dir'un adalah pakaian pelapis yang dibuat dari besi, baju besi. Nah, dir'un yulbasu fil harb, dipakai ketika perang. Dan orang yang niyahah, kalau dia belum bertobat sampai mati, di akhirat nanti akan dipakaikan ya, baju dari tembaga yang meleleh. Nah, badannya dilumuri dengan tembaga yang meleleh. Siap untuk dibakar. Ya. Kalau dibakar, wah, nah, bisa menyala-nyala. Ya. Kemudian juga, nah, pakaian pelapisnya itu, yaitu kudis. Nah, min jarob. Al-jarab maradun jildi. Ya, jarab maknanya adalah penyakit kulit. Yang ma'ruf, penyakit kudis. Jadi, berbau busuk keadaannya. المعنى الإجمالي للحديث معنى global الحديث yang kita bacakan tadi. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيستمر في الأمة شيء من المعاصي. Nabi SAW mengkabarkan bahwasannya akan terus berlanjut pada umatnya ini sesuatu daripada kemaksiatan. Allati kana yaf'aluha an-nas qabla al-bi'sah, yang dilakukan oleh manusia sebelum diutusnya Nabi SAW. Itu zaman jahiliyah. Kemudian sifat-sifat jahiliyah tersebut akan senantiasa ada pada umat Nabi SAW, pada sebagian mereka. وذلك يتمثل في أربع صور. لما sifat-sifat jahiliyah tersebut di antara yang terkumpul pada empat sifat. Ya at-ta'adhum bil aba ma'anna la syarafa ila bitaqwa. Berbangga-bangga dengan nenek moyangnya. Nenek moyang saya sebagai ini, sebagai itu. Bangga dengan nenek moyangnya. Padahal tidak ada kemuliaan bagi seorang kecuali dengan apa? Ketakwaan. Nah, bahkan kita sebutkan tadi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nah, tidak boleh seorang berbangga-bangga dengan amalannya. Apalagi dia berbangga-bangga dengan siapa? Dengan amalan bapaknya dan nenek moyangnya. Nah. Wa tanaqqusu ansabin nas wa aibuha. Yang kedua, merendahkan nasab-nasab manusia dan mencelaknya. Ya, kamu keturunan orang lemah, kamu keturunan orang miskin, rakyat jelata dan sebagainya. Wa nisbatun nuzulil matar ila tulu'in nujum wal anwa. Yang berikutnya, menyandarkan turunnya hujan kepada munculnya bintang-bintang dan garis orbit bulan-bulan. Wa raf'us sawti bil buka' alal mayyit wa nadbihi. Yang berikutnya, mengangkat suara dengan menangis dalam rangka meratapi mayit. Nah. Summa yubayyinul wa'ida fi haqqil khaslah al-akhirah. Kemudian Nabi menjelaskan tentang ancaman terhadap sifat yang terakhir. Apa? Niha. Bi anna man istamarra 'alayha min ghairi taubatin. Sesungguhnya orang yang terus menerus niyahah, meratapi mayit tanpa bertobat, nah, sebelum matinya tidak bertobat, fa innahu yati yaumal qiyamah mulattahan jismuhu bin nuhasil mudad. Bahwasanya dia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya, jasadnya dilumuri dengan tembaga yang meleleh. Hatta yakuna dhalika kal qumis. Sehingga seperti pakaian. Nah, saking dilumurinya dengan tembaga yang meleleh tadi, sehingga seakan-akan seperti pakaian. Litasta'illa bihin nar. Supaya dinyalakan dengannya api neraka. Membakar dirinya. Nah, sebagai bahan bakarnya. Watatasiku bijismihi watantinu ra'ihatuhu. Maka mengenai jasadnya dan memiliki bau yang busuk. Dikatakan diumpamakan juga tadi, dilapisi dengan pakaian dia apa? Kutis. Berbau busuk. Nah, ini keadaan orang yang suka meratapi mayit dan belum bertobat selama hidupnya. Jadi, ini makna global dari hadis yang kita bacakan tadi. Ada bentuk faedah-faedahnya, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahul alhamdulillah. Subhanakwa bihamdik. Asyadu ala ilahi la anda astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.